ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang pertama, sebuah bab yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala dan kedudukannya yang sangat agung. Dan kita akan memasuki dalil yang kelima. Dalil yang kelima adalah rangkaian tiga ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 151, 152, dan 153. Dan ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayat wasiat Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam tiga ayat ini terkandung 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dinamakan 10 wasiat Allah Azza wa Jalla? Karena dalam setiap ayat ditutup dengan dzalikum wasaqum bihi. Demikian itulah yang diwasiatkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah taala tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam 3 ayat Surat Al-An'am ayat 151, 152, 153. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Inilah jemaah sekalian awal dari 10 wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memanggil umat manusia agar beliau membacakan kepada mereka 10 wasiat ini. Dan sebelum beliau membacakan, maka beliau sampaikan terlebih dahulu, ma harrama rabbukum alaikum, bahwa apa yang disampaikan kepada kalian ini, apa yang akan aku bacakan kepada kalian adalah apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting, satu pelajaran penting. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk merinci satu persatu 10 wasiat ini, beliau disuruh untuk mengatakan terlebih dahulu bahwa ini adalah ketentuan dari Rabb kalian. Maka di sini mengandung peringatan bahwa apa yang Allah tetapkan di sini, kita harus tunduk dan patuh. Kita tidak punya pilihan lain. Ketetapan Allah, kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita hendaklah bersikap tunduk dan patuh. Dan itulah ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita enggak ada pilihan lain. Ketika Allah telah menetapkan, kita enggak ada pilihan lain kecuali tunduk dan patuh. Kenapa demikian? Karena yang menetapkan adalah Rabb. Inilah rahasianya mengapa Allah menggunakan namanya Rabb di dalam ayat ini, sebelum mengabarkan tentang ketentuan-ketentuannya. wasiat-wasiatnya, agar kita paham yang menentukan ini adalah Rob. Kalau kita paham yang menentukan adalah Rob, berarti kita gak punya pilihan lain selain tunduk dan patuh, sebab dialah Rob kita, sang pencipta kita, yang terus menerus memberikan rezeki dan mencurahkan kenikmatan kepada kita, yang menguasai kita dan menguasai seluruh makhluk, yang mengatur seluruh makhluk, yang maha kuat, yang maha mampu menimpakan hukuman dan azab kepada kita. Jadi kita gak punya pilihan lain. Kenapa? Karena yang menentukan ini adalah Rob. Itulah sebabnya jemaah sekalian, orang yang menolak ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, dia disebut orang yang sombong. Karena dia adalah merbu, dia adalah makhluk yang diciptakan, dia adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah, butuh kepada rezeki dari Allah, butuh kepada segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia hidup di bawah kekuasaan Allah, dia tidak bisa keluar dari bawah aturan-aturan Allah di alam ini. Tapi kenapa dia menentang ketetapan dan wasiat Allah? Maka dia adalah orang yang sombong. Jadi ini faedah penting. Kita diingatkan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala merinci apa saja wasiatnya dalam ayat ini, maka kita diingatkan terlebih dahulu bahwa ini adalah ketentuan Rabb. Tidak ada pilihan bagi kalian kecuali tunduk dan patuh. Ya. Pelajaran lainnya dari awal ayat yang bisa kita petik adalah bahwa yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Rabb. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Rabb. Ayat ini dimulai dengan ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kemarilah kalian. Aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Maka kita pun tahu dari ayat ini bahwasannya yang berhak menghalalkan dan mengharamkan adalah Rabb. Dia bagian daripada hak rububiyah Allah, menghalalkan dan mengharamkan untuk kita. Oleh karena itu, barang siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah mempersekutukan Allah. InsyaAllah ta'ala, pembahasan ini ada babnya tersendiri. Iya, lebih detail, ada babnya tersendiri. Baik. Pelajaran lainnya, awal ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang yang menyampaikan risalah dan hamba seperti kita juga. Karena di sini Allah memerintahkan beliau, maka kita pun bisa memetik pelajaran bahwa Nabi SAW pada hakikatnya hanyalah orang yang menyampaikan risalah kepada kita. Dan dia sebagaimana beliau sebagaimana kita adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang juga diperintah dan dilarang. Inilah jemaah sekalian beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari awal ayat. Sekarang kita masuk satu persatu pembahasan tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Wasiat yang pertama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah wasiat yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik. Dan larangan berbuat syirik artinya perintah bertauhid. Sebab syirik lawannya adalah tauhid. Syirik adalah pembatal tauhid. Barang siapa melakukan kesyirikan, maka dia telah membatalkan tauhidnya. Barang siapa membersihkan dirinya dari kesyirikan dan kekufuran, maka dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah jemaah sekalian wasiat yang pertama. Perintah mentauhidkan Allah dan larangan berbuat kesyirikan. Dari 10 wasiat, Disebutkan ini pada wasiat yang pertama, menunjukkan kepada kita inilah perintah Allah yang paling agung. Sebagaimana juga di ayat-ayat sebelumnya telah kita bahas, ketika Allah menyebutkan beberapa perintah, selalu dimulai perintah yang pertama, perintah mentauhidkan Allah. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan larangan-larangan, maka selalu larangan yang pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Maka kita pun paham, mentauhidkan Allah adalah kewajiban terbesar. Dan sebaliknya, berbuat dosa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Inilah jemaah sekalian sebabnya mengapa penulis rahimahullah menyebutkan ayat ini di dalam kitab Tauhid. Sebab dalam 10 wasiat ini, wasiat yang pertama menunjukkan itulah wasiat yang paling agung, adalah perintah mentauhidkan Allah dan larangan berbuat kesyirikan. Selalu seperti itu. Selalu perintah tauhid dinomorsatukan, dan selalu larangan syirik juga dinomorsatukan. Karena inilah perintah yang paling agung dan larangan yang paling besar. Maka kita pun paham bahwasannya inilah kewajiban kita yang paling agung, dan inilah yang harus selalu kita lebih pentingkan, lebih prioritaskan dibandingkan apapun juga. Maka kita harus lebih semangat dalam mempelajari ilmu tauhid, lebih semangat di dalam mengamalkannya, dan lebih semangat di dalam mendakwahkannya. Oleh karena itu, para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam juga memberikan teladan kepada kita bagaimana mereka memiliki semangat yang besar di dalam mendakwahkan tauhid. Karena itulah misi dakwah mereka, sebagaimana ayat kedua yang telah kita bahas, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula anibudullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, yaitu semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari wasiat yang pertama ini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat syirik dengan menggunakan kata nakirah, yaitu kata syai'an, yang terletak di dalam konteks pelarangan. Maka ulama mufassirin menjelaskan makna ayat ini bersifat umum, yaitu Allah melarang kesyirikan mencakup semua bentuk kesyirikan. Tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Yaitu mencakup 4 bentuk keumuman. Keumuman yang pertama, dengan siapapun Allah dipersekutukan, maka Allah telah melarang dengan ayat ini. Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya, dengan siapapun atau apapun juga Allah tidak ridho dipersekutukan. Jadi enggak ada bedanya mempersekutukan Allah dengan seorang nabi atau dengan patung-patung. Dengan seorang wali, orang soleh, atau dengan berhala-berhala. Matahari, bulan, dan bintang. Enggak ada bedanya. Dengan malaikat atau dengan setan. Orang yang berdoa kepada malaikat, orang yang berdoa kepada setan, sama-sama musyrik. Orang yang menyembelih untuk persembahan kepada wali atau orang soleh, sama dengan orang yang menyembelih untuk berhala. Enggak ada bedanya. Sebab Allah tidak memberikan pembedaan. Allah melarang semua bentuk kesyirikan. Karena Sebagaimana berhala tidak boleh dipersekutukan dengan Allah, begitu pula batu-batuan, pepohonan, matahari, bulan dan bintang, setan apalagi. Begitu pula orang soleh, para wali, nabi dan malaikat juga tidak patut dipersekutukan dengan Allah. Walaupun mereka makhluk yang mulia, tapi tetap saja mereka tidak bisa disamakan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini makna keumuman yang pertama. Makna keumuman yang kedua mencakup semua bentuk ibadah. Ibadah apapun itu. Sebagaimana kita sholat untuk menyembah Allah, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, begitu pula berdoa. Doa hanya boleh kita panjatkan kepada Allah, tidak boleh kita panjatkan kepada orang-orang soleh. Jadi enggak ada bedanya antara sholat dengan doa, dua-duanya ibadah. Begitu pula menyembelih, begitu pula ibadah-ibadah hati seperti tawakal dan lain-lain. Kemudian makna keumuman yang ketiga mencakup sedikit maupun banyak, sama-sama dilarang. Dan yang keempat, besar maupun kecil. Jadi jemaah sekalian, semua bentuk kesyirikan dilarang berdasarkan ayat yang mulia ini, tidak ada pengecualian. Baik, inilah wasiat yang pertama, larangan berbuat syirik. Dan terkandung di situ perintah mentauhidkan Allah dan mencakup segala macam bentuk kesyirikan. Sekali lagi, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Insyaallah taala ada bab tersendiri yang akan membahas tentang bahaya dosa syirik. Kita masuk wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsanan. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Sama seperti ayat-ayat sebelumnya juga selalu digandengkan antara perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan selalu disebutkan pada urutan yang kedua, menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa agungnya hak orang tua. Karena disebutkan setelah hak Allah. Dan juga kita bisa memetik pelajaran penting, seagung apapun hak orang tua, tetap saja hak Allah lebih besar. Hak Allah tetap lebih besar. Karena disebutkan hak orang tua di urutan yang berikutnya setelah hak Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang tua tidak berhak memerintahkan anaknya untuk melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Enggak ada hak dia. Dan anak juga tidak boleh taat kalau orang tuanya menyuruhnya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Tapi itu tidak bermakna anak boleh membentak orang tuanya karena orang tuanya berbuat dosa, karena orang tuanya berlaku jahat kepadanya, lalu dia membentak orang tuanya, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, surat Luqman ayat ke-15, Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu agar kamu mempersekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu taati keduanya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah katakan walaupun mereka memaksa, jangankan menyuruh, memaksa sekalipun, mengancam sekalipun, agar kamu mempersekutukan aku, maka kata Allah, jangan kamu taati keduanya. Tetapi perhatikan lanjutan ayat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah mempergauli keduanya di dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Jadi Subhanallah, orang tua yang kafir memaksa anaknya untuk kafir, tetapi Allah tetap menyuruh anaknya mempergauli orang tuanya dengan cara yang baik. Tetapi tetap Allah juga melarang untuk mengikuti kekafiran kedua orang tuanya tersebut. Iya. Adapun urusan dosa dia, urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sebagai anak wajib memberi nasihat. Bahkan jemaah sekalian, memberi nasihat kepada orang tua itulah bakti anak yang terbesar. Karena menasihati orang tua itulah kebaikan yang terbesar. Kebaikan yang akan menyelamatkan dari azab api neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi memberi nasihat yang baik kepada orang tua itulah bakti anak yang terbesar. Iya. Kemudian di dalam wasiat yang kedua ini juga Allah menyebutkan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan kalimat ihsanan atau kata ihsanan. Ini juga dalam bentuk umum. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua mencakup semua bentuk kebaktian. Artinya apa? Semua yang bisa membuat orang tua kita senang, baik di dunia maupun di akhirat, maka lakukanlah. Dengan syarat itu tidak mengandung dosa dan kita mampu melakukannya. Apapun yang bisa membuat orang tua kita senang, apapun yang bisa membuat orang tua kita ridho, lakukanlah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Artinya kalau Allah ridho kepada kita, maka orang tua kita kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Namun makna hadis ini, kalau yang mereka inginkan sesuai dengan syariat Allah, maksudnya tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi jika mereka menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita taat walaupun mereka marah. Lebih baik mereka marah daripada Allah marah. Tapi sekali lagi, bukan berarti boleh kita membentak kedua orang tua kita. Jadi mencakup semua bentuk kebaikan atau kebaktian dan kebajikan, lakukanlah untuk membahagiakan orang tua kita. Baik. Wasiat yang ketiga. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Inilah jemaah sekalian wasiat yang ketiga, yaitu larangan membunuh anak-anak sendiri karena takut miskin. Kenapa ada wasiat ini? Karena dulu ada kebiasaan buruk orang-orang musyrikin jahiliyah. Subhanallah, orang-orang musyrik jahiliyah, mengapa mereka disebut jahiliyah? Karena mereka sangat bodoh. Sampai-sampai anak mereka sendiri mereka bunuh. Kenapa mereka bunuh? Ada yang membunuh anak-anaknya karena lahir perempuan, dia merasa malu. Ada pula yang membunuh anak-anaknya, baik perempuan maupun laki-laki, karena takut miskin. Takut anaknya merepotkan dia, takut gak bisa ngasih makan. Maka Allah melarang keras perbuatan tersebut. Dan Allah jelaskan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Apa urusan kalian? Kalian itu hanya sebab. Anak-anak kalian itu sudah ditulis rezekinya. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, rezeki kita sudah ditulis. Segala sesuatu sudah ditulis. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadir al-khalaik qabla yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sanatin." Allah sudah menulis takdir seluruh makhluk. Apapun yang akan terjadi sudah ditulis. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kemudian ada penulisan ulang lagi. 4 ditulis ulang lagi ketika kita berada di kandungan ibu kita di umur 4 bulan. Setelah ditiupkan ruh. Di umur 4 bulan ditiupkan ruh, ditulis lagi 4. Yaitu ajal, rezeki, amal, dan celaka atau bahagia. Tulis lagi ulang. Jadi apa yang kita khawatirkan? Anak-anak kita sudah ditulis rezekinya, sama juga dengan kita. Enggak akan bertambah, enggak akan berkurang. Seperti yang Allah tuliskan, itulah yang akan kita nikmati dalam kehidupan dunia ini. Maka perbuatan mereka sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala melarang keras. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting. Bahwasanya sebab terbesar yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan dosa adalah dhaful iman, kurangnya keimanan. Apakah mereka tidak percaya Allah yang memberikan rezeki? Mereka sebenarnya percaya. Mereka tahu Allah yang memberikan rezeki, tetapi lemah keimanan mereka. Dan sampai hari ini pun terjadi seperti itu. Orang-orang yang kurang keimanan untuk mencari rezeki, mereka tidak peduli, walaupun dari cara yang haram, dari sumber yang haram, karena lemahnya keimanan. Apakah mereka tidak percaya Allah memberikan rezeki? Mereka percaya. Mereka tahu rezeki mereka sudah ditulis. Mereka tahu Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Tapi karena kurang keimanan, maka mereka pun menempuh cara-cara yang haram dan mengambil rezeki mereka dari sumber-sumber yang haram. Padahal Allah tegaskan sebagaimana kepada orang-orang kafir, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada anak-anak kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun yang berjalan di muka bumi ini, kata Allah, kecuali kami yang menjamin rezekinya. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Dan jemaah sekalian, ketika Allah berikan rezeki kepada kita, itu tidak sedikit pun mengurangi kekayaan, keagungan dan kebesaran Allah. Maka Allah Maha memberikan rezeki. Kemudian juga sangat disayangkan, di masa ini ada yang mirip dengan perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Cuman bedanya belum lahir sudah dibunuh duluan. Apa itu namanya? Iya. Aborsi atau KB. Makanya ulama mengatakan KB itu bisa jadi pembunuhan kecil. Itu istilah para ulama. Pembunuhan kecil. Belum lahir sudah dicegah. Iya. Walaupun KB itu ada dua macam. Ada yang disebut tahdidun nasal dan tanzimun nasal. Pembatasan kelahiran dan pengaturan kelahiran. Kalau sekedar diatur kelahirannya supaya enggak terlalu berdekatan, maka tidak mengapa. Bagaimana hukumnya kalau dibatasi kelahiran? Dua anak cukup misalkan. Apakah boleh dalam syariat? Jawabannya tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwajul waduda wal waluda, fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita-wanita yang penyayang lagi subur kandungannya, yang akan punya banyak anak, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Jadi itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk memperbanyak keturunan. Sehingga kalau kita membatasi kelahiran, berarti itu bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, bertentangan. Jadi ini panduan. Seorang laki-laki mencari istri, hendaklah yang subur kandungannya. Bagaimana cara dia tahu? Caranya ada dua. Yang pertama, lihat keluarganya. Kalau dia dari keluarga besar, saudaranya banyak, atau paman-pamannya banyak, itu adalah tanda-tanda subur kandungannya. Cara yang kedua, lihat anaknya. Kalau anaknya banyak, berarti subur kandungannya. Berarti sudah janda maksudnya. Itu cara konvensional untuk mengetahui wanita itu subur kandungannya. Jadi, itu yang diperintahkan Nabi SAW. Kata beliau, aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Tapi umat seperti apa yang dibanggakan Nabi SAW? Tentu umat yang berkualitas. Bukan cetak banyak anak, tapi satu jadi pengamen, satu jadi preman. Bukan seperti itu tentunya. Tapi dididik dengan baik. Dididik dengan baik, diberikan tarbiyah Islamiyah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Inilah generasi yang akan dibanggakan oleh Nabi SAW. Iya. Kecuali kalau sifatnya darurat. Misalkan dokter mengatakan karena si ibu ini sakit, kalau dia dibiarkan hamil maka akan membawa kepada kemudaratan yang besar seperti kematian atau sakit yang lebih parah, maka saat itu boleh mencegah kehamilan. Iya. Bagaimana kalau sudah hamil, bolehkah digugurkan? Kalau dokter terpercaya mengatakan apabila dibiarkan hamil akan memberikan kemudaratan besar, maka boleh digugurkan dengan syarat. Apa syaratnya? Kehamilan belum sampai usia 4 bulan. Kalau sudah sampai usia 4 bulan, dengan alasan apapun, tidak boleh digugurkan. Kenapa? Karena sudah ditiupkan ruh. Sudah ditiupkan ruh. Dan dalam syariat, tidak boleh membunuh manusia demi hidupnya manusia yang lain. Enggak boleh. Jadi, dengan alasan apapun, kalau sudah usia 4 bulan, tidak boleh digugurkan karena dia sudah menjadi manusia sebab sudah ditiupkan ruh. Makanya para ulama, sebagian ulama berpendapat, kalau sudah 4 bulan, kemudian keguguran, maka anak itu tetap diberi nama dan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Begitu pula disolatkan dan seterusnya. Iya. Kalau dia belum 4 bulan, berarti dia belum menjadi manusia, sehingga tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikuburkan. Iya. Jadi inilah jemaah sekalian, kenyataannya masih ada terjadi di zaman ini. Dan subhanallah, alasannya pun sama. Sama alasannya, takut miskin. Itu alasannya sama. Kenapa melakukan program KB, membatasi kelahiran? Karena takut miskin. Itu alasannya. Cuman bahasanya aja agak berbeda. Apa bahasanya? Supaya tidak terjadi peledakan penduduk. Sebenarnya takut miskin. Takut banyak orang, sehingga lapangan kerja menjadi sulit. Itu dia masalahnya. Hakikatnya sama, takut miskin. Kenapa takut miskin? Kurang keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla yang maha memberikan rezeki, dan tidak mengerti takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kurang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahishah ma zahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah wasiat yang keempat, yaitu larangan mendekati perbuatan maksiat, yang nampak maupun yang tersembunyi. Perbuatan maksiat di sini disebut dengan al-fawahish, perbuatan keji. Perbuatan keji memiliki dua makna. Pertama, makna umum, mencakup semua perbuatan maksiat. Yang kedua, makna khusus, yaitu perbuatan zina. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini ada beberapa penafsiran para ulama. Di antaranya ada yang mengatakan yang nampak maupun yang tersembunyi itu adalah yang manusia mengetahuinya sebagai kemaksiatan, ataukah manusia tidak mengetahuinya sebagai kemaksiatan. Tapi kita sudah tahu itu salah, maka dua-duanya harus kita jauhi. Karena ada sebagian orang seperti itu, kalau dia di depan orang yang tahu itu salah, dia enggak lakukan. Tapi di depan orang yang enggak tahu itu salah, dia masih lakukan. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi semuanya. Makna yang lain, yang nampak maupun yang tersembunyi adalah yang besar maupun yang kecil. Maka jauhilah. Makna yang lain, yang nampak maupun yang tersembunyi adalah yang bisa terlihat oleh orang maupun yang tidak terlihat oleh orang. Maka jauhilah. Karena Allah Azza wa Jalla maha melihat. Allah Azza wa Jalla maha melihat. Walaupun kita bersembunyi, walaupun kita masuk di dalam sebuah ruangan, tidak ada yang melihat kita, tetapi Allah Azza wa Jalla maha melihat kita. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting. Termasuk karakter syariat, sifat syariat adalah mencegah perbuatan yang haram sebelum terjadi, dan melarang semua yang mengantarkan kita kepada yang haram. Karena itu lebih baik. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebab apabila seseorang sudah terjerumus dalam dosa, baru dia mau bertobat, itu lebih sulit dibandingkan dia menghindari dosa itu. Menghindari dosa itu lebih mudah daripada sudah terjerumus baru mau bertobat. Walaupun bukan tidak mungkin, bisa saja dia bertobat, tapi menghindari sebelum terjerumus itu lebih mudah daripada menyelamatkan diri setelah masuk ke dalamnya. Iya. Oleh karena itu, dalam syariat semua yang mengantarkan kepada yang haram juga diharamkan. Makanya di dalam kitab Tauhid ini banyak bab yang akan kita pelajari insyaAllah tentang dosa-dosa yang mengantarkan kepada syirik. Dia belum menjadi syirik, tapi kalau seorang melakukannya, maka dia tidak lama lagi akan terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Iya. Jadi ini cara yang baik untuk menjauhi maksiat. Jadi jangan mendekatinya. Maka larangan di sini mencakup dua bentuk larangan sekaligus. Pertama, larangan melakukannya. Yang kedua, larangan mendekatinya. Sebagai contoh, Allah subhanahu wa ta'ala melarang zina. Maka semua pintu zina juga dilarang. Memandang lawan jenis, begitu pula membuka aurat, bersentuhan, berdua-duaan, bercampur baur, laki-laki dan perempuan, maka semuanya diharamkan. Kenapa? Karena itu semua adalah pintu yang mengantarkan kepada zina. Ya. Kita masuk wasiat yang kelima. Wasiat yang kelima, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak, alasan yang benar. Inilah jemaah sekalian, wasiat yang kelima, yaitu larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan. Apa saja jiwa yang Allah haramkan? Ada empat jiwa. Yang pertama, jiwa seorang mukmin. Dan inilah pembunuhan yang terbesar dosanya. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 93, peringatan keras. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dan mukmin itu terbagi dua. Mukmin yang kuat imannya dan mukmin yang lemah imannya. Mukmin yang rajin ibadah dan mukmin yang suka berbuat dosa. Tapi dia masih mukmin. Kenapa dia masih mukmin? Dia tidak melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Sama-sama, enggak boleh dibunuh. Maka siapa yang membunuhnya dengan sengaja, kata Allah, Allah akan timpakan kepadanya lima hukuman. Yang pertama, fajazauhu jahannam. Hukumannya adalah neraka jahannam. Kemudian dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah melaknatnya. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah melaknatnya. Yang kelima, Allah telah menyiapkan untuknya azab yang besar. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 93. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah, yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Makanya jemaah sekalian, hati-hatilah. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seorang muslim. Hati-hati. Ini yang pertama, jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa kafir zimmi. Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Yang tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin. Dan dia tidak memberontak. Dia adalah kafir zimmi. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian gencatan senjata untuk sementara waktu dengan kaum muslimin, maka haram dibunuh. Dan yang keempat, kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin. Apabila ada salah seorang muslim yang memberikan perlindungan kepadanya, haram bagi seluruh kaum muslimin untuk menumpahkan darahnya. Jadi dari empat jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, tiganya adalah orang kafir. Dosa membunuh orang kafir ini, jemaah sekalian, juga sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina 'aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian itu mencakup tiga jenis orang kafir tadi. Maka siapa yang membunuhnya, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris, membunuh orang-orang kafir secara serampangan, bukan ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, mereka tidak bisa membedakan mana orang kafir yang boleh dibunuh, mana yang harusnya dilindungi. Ini tiga jenis orang kafir yang seharusnya dilindungi tidak boleh dibunuh. Apalagi kalau kenyataannya yang mereka bunuh adalah sesama muslim. Seperti yang kemarin terjadi, mereka membunuh aparat polisi ataupun TNI yang muslim. Maka tentu dosanya lebih besar lagi. Iya. Jemaah sekalian, di negeri yang diperangi oleh kaum muslimin sekalipun, enggak semuanya dibunuh. Yang sudah menyerah itu ditawan. Ketika dia berperang dan dia menyerah, ditawan. Yang dibunuh hanyalah yang menyerang, yang berperang. Orang tua, anak-anak, wanita yang tidak ikut berperang tidak boleh dibunuh. Tapi apa yang mereka lakukan? Masuk ke gereja, langsung lempar bom. Siapa yang mati? Semua mati. Wanita, anak-anak, orang tua, dan orang-orang yang sama sekali tidak berperang. Jadi mereka bunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ini dosanya sangat besar sekali. Iya. Jadi enggak mungkin itu jihad. Enggak mungkin yang mereka lakukan itu adalah jihad. Karena mereka membunuh secara serampangan. Bahkan orang kafir yang sudah berhak dibunuh sekalipun, ternyata Nabi SAW dalam berjihad tidak langsung membunuh mereka. Ditawari dulu masuk Islam, diajak masuk Islam. Kalau enggak mau masuk Islam, menjadi kafir dzimmi. Kalau tidak mau, barulah diperangi. Iya. Jadi itu betul-betul terorisme dan bukan ajaran Islam sedikit pun. Dan sama sekali tidak memberi manfaat kepada Islam, hanya menimpakan mudarat. Orang-orang yang memusuhi Islam kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam dan untuk menjelek-jelekkan orang yang mengamalkan Islam. Kata mereka, yang semangat belajar Islam, mengamalkan sunnah, ada ciri-ciri atau bibit-bibit teroris. Mereka manfaatkan kesempatan karena ada aksi-aksi terorisme. Baik. Tapi dalam ayat ini dikatakan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Apa contohnya alasan yang benar? Di antaranya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah illa bi ihda thalathin." Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali satu dari tiga alasan. Yang pertama, as-sayyib az-zani. Orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Maka hukumannya adalah hukuman mati. Berarti ini hak. Ini halal dibunuh. Yang kedua, an-nafs bin nafs. Membunuh dibalas bunuh. Kisos. Membunuh seorang muslim, maka hukumannya adalah hukuman kisos. Wattariq lidini al-mufariq lil jamaah. Yang ketiga, orang yang murtad. Keluar dari Islam. Hukumannya hukuman mati. Jadi ini tiga contoh hadis yang menjelaskan tiga yang dibunuh dengan alasan yang benar. Tetapi siapa yang membunuh? Yang membunuh adalah pemerintah. Melalui pengadilan syariat. Diadili, kemudian ditetapkan hukuman. Itu pun diminta bertobat terlebih dahulu untuk orang yang murtad. Kecuali untuk yang membunuh, dibalas bunuh, itu tergantung walinya. Kalau walinya memaafkan, tidak mau membalas bunuh, atau mau mengambil denda saja, maka berarti dia selamat dari hukuman. Adapun dosa berzina yang sudah pernah menikah, kalau sudah sampai di pengadilan, maka mau tidak mau harus dapat hukuman. Gak ada pemaafan. Walaupun dia tobat, tetap dia dihukum. Kalau sudah sampai di pengadilan. Tapi kalau belum sampai di pengadilan dan dia bertobat, maka itu tidak perlu dibawa ke pengadilan. Karena ditutup aibnya, itu lebih afdal. Tapi kalau dia mau dibawa ke pengadilan, supaya dia mendapatkan hukuman, itu juga boleh. Sebagaimana pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada orang yang berzina, dia mengaku, supaya mendapatkan hukuman agar dia terlepas dari dosa-dosanya tersebut. Iya. Contoh lain, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu yaf'alu qaum Lut, yaf'alu amala qaum Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul." Siapa saja yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah keduanya. Ini contoh lain yang dibunuh dengan cara yang hak, dengan alasan yang benar. Kenapa? Melakukan hubungan sejenis. Dan ini sama hukumnya baik dia sudah pernah menikah atau belum menikah. Beda dengan zina. Kalau belum menikah, dosanya tidak sampai hukuman mati. Walaupun dosa besar, tapi tidak sampai hukuman mati. Hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan dipenjara setahun. Kalau belum nikah. Tapi kalau sudah nikah, hukuman mati. Namun hubungan sejenis, belum menikah atau sudah menikah, hukumannya hukuman mati. Kenapa? Dosanya memang lebih besar. Dan itu disepakati seluruh ulama. Ulama empat mazhab sepakat. Hukuman pelaku dosa hubungan sejenis adalah hukuman mati. Tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada perbedaan pendapat. Ulama empat mazhab sepakat. Dia harus dihukum mati. Iya. Hanya mereka berbeda pendapat. Bagaimana cara menghukumnya? Sebagian berpendapat, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, dia dihukum mati seperti orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Apa hukumannya? Dirajam. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat, yaitu pendapat Abu Hanifah dan yang lainnya, bukan itu hukumannya kata mereka. Tapi hukumannya adalah dicari tempat tertinggi di negeri itu atau gedung tertinggi, bawa dia ke atas lalu lempar ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, disusul dengan lemparan batu. Jadi kalau dia lakukan di Jakarta, ya, cari gedung yang paling tinggi di Jakarta, lempar dari atas lalu susul dengan lemparan batu. Kenapa demikian? Karena seperti itulah yang Allah timpakan kepada kaum Lut. Jadi hukumannya berat. Kok ada orang yang mengaku Muslim, dianggap cendekiawan Muslim, mau minta dilegalkan? Subhanallah. Minta dilegalkan, tidak mau disalahkan. Padahal dosanya sangat besar sekali. Dan sepakat ulama, hukumannya adalah hukuman mati. Ya. Ini contohnya jemaah sekalian. Dibunuh dengan alasan yang hak. Tapi siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah pemerintah, bukan masyarakat. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini ditutup dengan "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Agar kalian berakal. Inilah penutup surat Al-An'am ayat 151. Penutup ayat yang pertama dari tiga ayat yang berisi 10 wasiat. Demikian itulah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Karena dengan akal kita memahami. Maka di sini ada pelajaran bagi kita. Orang yang berakal itu adalah yang memahami agama Allah dan mengamalkannya. Itulah orang yang berakal jemaah sekalian. Orang yang tidak memahami agama Allah, tidak pula mengamalkannya, dia adalah orang yang tidak menggunakan akal. Makanya orang yang menyembah kepada selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh, lebih bodoh daripada hewan. Sebagaimana firman Allah, "Innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak itu. Artinya mereka lebih bodoh daripada binatang ternak. Kenapa? Karena tidak memahami agama Allah, tidak pula mengamalkannya. Inilah jemaah sekalian, orang yang berakal. Orang yang berakal yang sebenarnya, yang memahami agama Allah dan mengamalkannya. Siapa yang tidak memahami agama Allah, tidak pula mengamalkannya, dia adalah orang yang kurang akalnya. Dia adalah orang yang kurang akalnya. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari akhir ayat yang pertama, yaitu surat Al-An'am ayat 151. Jemaah sekalian, ini nampaknya masih panjang. 5 wasiat lagi di 2 ayat berikutnya. Tetapi penjelasannya insyaallah masih cukup panjang. Waktu sudah hampir habis. Mungkin kita batasi ini saja dulu. 5 dari 10 wasiat yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Ini masalah kisah, Pak ya. Ini seandainya orang yang kena ancaman hukum mati karena kisah itu, kemudian keluarga memberikan apa denda itu, kan dapat bebas ya. Tapi kemudian orang itu mengulangi lagi. Orang itu melakukan lagi. Iya, karena dapat membayar denda bagaimana? Apakah hukum mati benar atau tidak? Iya. Para ulama menjelaskan, memaafkan pelaku pembunuhan, memaafkan pelaku pembunuhan itu lebih afdol daripada menuntut balas. Begitu pula denda lebih afdol daripada menuntut balas, dia juga harus mati. Tapi itu dengan syarat bahwa kelihatannya orang itu taubat. Orang itu bertobat. Kalau kelihatannya dia enggak bertobat, maka tidak boleh dikasih maaf. Tidak boleh diambil denda. Karena itulah dikhawatirkan dia akan melakukan lagi kepada yang lain. Jadi jangan sampai keluarganya demi harta lalu membebaskan dia, pada akhirnya dia melakukan lagi kepada yang lain. Iya. Jadi itu yang pertama. Seharusnya kalau dia kelihatan gak menyesal, gak bertobat, jangan dimaafkan. Harusnya dia dikisos. Harusnya dia dikisos. Ya. Tetapi kalau seandainya sudah terlanjur dimaafkan, atau dia sudah bayar denda dan akhirnya dia dibebaskan, lalu dia membunuh lagi, maka itu pengadilan yang baru lagi. Itu pengadilan yang baru lagi, sudah tidak ada hubungan dengan kasus yang sebelumnya. Iya. Sudah tidak ada hubungan dengan kasus yang sebelumnya. Dan sama lagi, kembali kepada keluarganya. Kembali kepada walinya, ahli warisnya. Kalau mereka memaafkan, maka dia enggak dibunuh karena mereka yang punya hak. Karena mereka yang punya hak. Iya. Kalau mereka pingin dia dibunuh, maka dia bunuh. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Apakah ujub termasuk syirik? Bagaimanakah orang tersebut dibilang ujub? Ujub itu termasuk syirik kecil. Ujub itu adalah bangga diri. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan nikmat karena keutamaan Allah, anugerah Allah. Tapi yang dia banggakan, yang dia agungkan bukan Allah, tapi dirinya. Jadi termasuk orang yang tidak bersyukur. Melihat dirinya hebat. Nabi SAW mengingatkan bahaya ujub ini. Salasun muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Syuhun muta', wahwan muttaba', wa i'jabul mar'i binafsihi. Kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang terhadap dirinya. Itulah artinya ujub. Seseorang kagum terhadap dirinya. Seharusnya yang dia muliakan adalah Allah yang memberikan nikmat kepadanya, bukan memandang dirinya mulia. Tapi Allah seharusnya yang dia muliakan. Iya. Maka ujub itu penghancur amalan. Apakah riwayat tentang kaum musyrikin Quraisy semuanya bersujud karena Rasulullah SAW selesai membaca surat An-Najm itu sahih? Sedangkan kisah tentang setan yang menyisipkan ayat pada surat An-Najm ketika peristiwa tersebut, apakah sahih juga? Jawabannya tidak sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah punya buku khusus menjelaskan tentang kelemahan kisah tersebut. Saya agak lupa judul bukunya. Judulnya agak panjang. Tapi beliau punya buku khusus. Pernah saya baca, buku kecil, tidak terlalu tebal. Buku khusus beliau tulis untuk menjelaskan kelemahan kisah tentang sujudnya Nabi SAW dan orang-orang Quraisy ini ketika beliau membaca surat An-Najm. Iya. Mungkin bisa dicari buku tersebut untuk penjelasan lebih detail. Iya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain, silakan. Gimana hukumnya Ustaz berdoa kepada Allah tapi menggunakan wasilah atau jahat syekh atau alim? Apakah itu masih syirik besar atau syirik kecil? Iya. Kalau dia meminta kepada Allah dengan ungkapan misalkan, Allahumma bijahi nabiyyika Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu Muhammad, tolonglah aku. Maka ini termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Kenapa? Karena cara berdoa seperti ini tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak termasuk syirik. Kenapa enggak termasuk syirik? Karena dia minta kepada Allah. Bukan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada makhluk siapapun, maka itu syirik. Sama saja apakah dia minta makhluk itu mengabulkan permohonannya ataukah dia minta diteruskan kepada Allah. Sama saja. Kenapa demikian? Karena doa itu ibadah. Ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah dan ibadah tidak butuh perantara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi Allah menyuruh kita berdoa kepadanya. Tidak ada satu ayat pun yang menyuruh kita berdoa kepada Nabi atau orang-orang soleh agar mereka meneruskan doa kita kepada Allah. Dan Nabi SAW pun tidak pernah berpesan kepada para sahabat, kalau saya mati, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Enggak pernah. Karena doa itu ibadah, enggak perlu perantara. Yang beliau pesankan adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Beliau SAW juga berpesan, kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Oleh karena itu, tidak ada riwayat yang sahih seorang sahabat minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diteruskan doanya kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada riwayat yang sahih. Iya. Apalagi minta hajatnya kepada makhluk. Itu lebih parah lagi tentunya. Iya. Jadi ada yang dihukumi bid'ah, ada pula yang dihukumi syirik. Wallahu a'lam. Selanjutnya dan tadi, kalau ada berdoa, kita memuji Allah dan bersolat. Nah, apa tadi maksudnya itu tidak minta kepada Nabi dan salawat? Tidak. Salawat kepada Nabi SAW adalah berdoa kepada Allah untuk mencurahkan rahmatnya dan keberkahannya untuk Nabi SAW. Dan itu adab berdoa yang baik. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu sebab dikabulkannya doa kita. Jadi itu sama sekali bukan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat itu adalah meminta kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma, ya Allah. Kan jelas artinya. Salawat itu dimulai dengan Allahumma, ya Allah. Jadi minta kepada Allah. Iya. Makanya hati itu yang paling penting juga ibadah hati. Jangan sampai kita minta kepada Allah, hati berharap kepada Nabi atau berharap kepada makhluk siapapun. Hendaklah hati kita hanya berharap dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam. Ada hadiah, masya Allah. Siapa yang mau hadiah? Ya. Baik. Tadi kita jelaskan ada empat jiwa yang haram dibunuh dan empat yang boleh dibunuh. Ada yang bisa jawab? Terutama yang gak mencatat. Apalanya kuat, siap. Mustamin, masya Allah. Yang boleh dibunuh empat. Yang boleh di, yang tidak, yang boleh dibunuh orang yang berzina yang sudah menikah. Yang kedua, kenyataan kita sendiri. Eh? Homoseksual. Yang ketiga orang yang membunuh. Ya, bunuh dibalas bunuh. Ya. Kalau orang Yahudi membunuh orang Yahudi juga sama hukuman mati di negara Islam. Ya, terus satu lagi. Ya? Satu lagi ini. Ya, murtad. Ya. Silakan, Akhi. Ambil hadiah antum. Nah. Taib. Tadi kita sebutkan empat bentuk keumuman dalam firman Allah, Allah tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Itu ada empat macam keumuman. Sebutkan dua saja. Silakan, Pak. Tidak boleh disamakan oleh siapapun. Tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun. Nah, cukup dua saja. Nah, silakan, Pak. Yang satu habis. Nah, habis, Pak. Terlambat antum. Dua lagi. Silakan, Akhi. Mencakup sedikit atau banyaknya dan apa mencakup semua bentuk ibadah. Ahsan, barakallahu fikum. Silakan, Akhi. Baik. Tadi kita bahas beberapa penafsiran tentang makna, ada tiga penafsiran tadi. makna ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebutkan dua saja. Silakan akhi. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Ada yang bisa sebutkan satu lagi? Silakan. Yang besar maupun yang kecil. Ahsantum, barakallahu fiikum. Ya. Jazakumullah khairan. Ini saja yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.